Berikutnya kita beralih pada huruf lain yang tetap makhrajnya adalah dari lidah. Qaf, ya, huruf qaf. Qa, qa, qi, qu, ba, qa. Baik, kalau kita rasakan huruf ini berasal dari pangkal lidah. Ya. Jadi lidah ini terbagi menjadi tiga, pangkal, tengah, ujung. Ya. Permukaan lidah kalau kita bagi tiga, maka sepertiga yang belakang dinamakan pangkal. Ini istilah khusus dari para ahli tajwid wal qiraah. Ya, yang namanya pangkal adalah sepertiga bagian lidah yang belakang, kemudian yang sepertiga kedua itu adalah tengah-tengahnya, dan sepertiga yang berikutnya adalah ujung. Maka huruf qaf berasal dari pangkal lidah paling belakang, dan tentunya akan bisa dibunyikan huruf-huruf lidah ini kalau lidah dikombinasikan atau ditempelkan pada bagian-bagian yang lain dari mulut. Ya, ditempelkan dengan langit-langit atau gigi atau gusi. Nah, dan huruf qaf ini berasal dari pangkal lidah ditempelkan kepada langit-langit. Nah, karena bagian itulah yang paling dekat dengannya. Qa, coba lagi. Qa. Nah, dinaikkan. Baik. Kemudian kaf. Ya, huruf kaf berasal dari pangkal lidah juga. Berarti posisinya masih pada sepertiga yang belakang. Nah, akan tapi lebih bergeser ke depan, sudah mendekati langit, mendekati bagian tengah, juga dengan menempelkan bagian tadi ke langit-langit. Ga. Nah, di antara sifat huruf kaf yakni ada nafas yang ikut mengalir. Ga. Baik. Kemudian dari tengah lidah ada huruf jim. Ya. Coba di fathah. Ja. Ja. Lalu shin. Sha. Sha. Kemudian ya. Ya. Jadi tiga huruf ini, jim, shin, dan ya, berasal dari tengah-tengah lidah. Naam, coba antum sukun huruf ini, aj. Sambil dirasakan bahwa memang bagian tengah lidahlah yang menjadi asal huruf jim ini, dengan kita tempelkan ke langit-langit. Aj. Ash. Lalu ya, ai. Ya, sangat dekat sehingga dikatakan tiga huruf ini ya satu tempat, yaitu tengah lidah. Jim, shin, ya. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Sha, shi, shu. Sha, shi, shu. Ya, yi, ju. Ya, yi, ju.